Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan badan, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kitab syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-21. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai pembahasan tentang Tauhid Ar-Rububiyah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Meyakini Allah itu ada. Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Meyakini bahwa Allah adalah Sang Pemberi Rizki. Meyakini bahwa Allah adalah Sang Pengatur. Meyakini bahwa Allah adalah Sang Penguasa segala sesuatu. Ini adalah hakikat dari Tauhid Ar-Rububiyah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan juga sudah kita bahas bahwa di dalam alam semesta yang luas ini dan makhluk yang ada di dalamnya, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan semua makhluk yang ada di alam semesta adalah bukti atau tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, perkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Tauhid Rububiyah di dalam pembahasan Tauhid. Muallif penulis kitab ini, Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Wa hadha an-naw' min anwa'i at-tauhid." Dan jenis ini yang sudah kita bahas, Tauhid Rububiyah, la yakfi wahdahu lidukhuli fil Islam. Tidak cukup. Jadi kalau sekedar Tauhid Rububiyah itu tidak cukup menjadikan seseorang dianggap masuk ke dalam agama Islam. Tidak cukup sekedar bermodal Tauhid Rububiyah. Tidak cukup sekedar meyakini Allah Sang Pencipta, atau Sang Maha Merajai, atau Sang Pengatur. Itu tidak cukup menjadikan seseorang disebut Ahlu Tauhid, yaitu orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad kana al-musyrikuna alladina bu'itha ilayhimun nabi sallallahu alaihi wasallam mukirrina bihi. Kenapa kita katakan Tauhid Rububiyah saja tidak cukup? Karena orang-orang musyrikun yang mana diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mukirrina bi tauhid ar-rububiyah. Mereka adalah orang-orang yang meyakini Tauhid Rububiyah. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus di kota Mekah untuk mengajak manusia kepada Islam, beliau diutus kepada satu kaum yang meyakini dan mengakui apa yang disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Artinya, kalau kita tanya kepada orang-orang Mekah atau orang-orang jahiliyah saat itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak ragu mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Itu kondisi mereka. Apakah hal ini menjadi sebab mereka disebut Ahlul Tauhid? Tidak. Buktinya mereka diutus. Ya, diutus kepada mereka baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk menjelaskan kepada mereka apa hakikat sebenarnya dari Tauhid. Ya, oleh karenanya dikatakan, La yakfi wahdahu lidukhuli fil Islam. Tidak cukup sekedar kita menetapkan Tauhid Rububiyah, ya, untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada Tauhid yang lebih urgen, yang lebih mendasar, ya, yang merupakan konsekuensi dari Tauhid Rububiyah, yaitu Tauhid Uluhiyah, sebagaimana akan kita bahas. Lalu dikatakan di sini, falam yanfa'hum dzalik. Pengakuan terhadap Tauhid Rububiyah, ya, tidak bermanfaat bagi mereka, yaitu bagi orang-orang Makkah atau orang-orang musyrikun yang diutus kepada mereka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yudkhilhum fil Islam, dan pengakuan terhadap Tauhid Rububiyah tidak secara otomatis menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Li'annahum musyrikuna fi tauhidil uluhiyah. Hal itu karena mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam tauhid al-uluhiyah. Tauhid ibadah. Dan itu inti dari tauhid. Jadi walaupun mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tetapi mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah, yaitu di dalam peribadatan, maka keyakinan mereka itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, keyakinan mereka, Allah yang Maha Pencipta, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, tidak bermanfaat kalau mereka tetap menyekutukan Allah di dalam uluhiyah atau di dalam masalah ibadah. Ah, ini yang beliau sampaikan. Li sarfihim ba'd anwa'il ibadati kad-du'a'i wadh-dhabhi wal-istighatsah lima'budatihim. Karena mereka memalingkan sebagian bentuk dari ibadah seperti berdoa, menyembelih, beristighatsah kepada sembahan-sembahan mereka kal asnami wal malaikati wa ghairihim. Ya, baik itu kepada berhala, kepada malaikat dan lain sebagainya. Qala allamatul Yaman al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibnu Ismail As-San'ani rahimahullahu taala. Berkata Imam As-San'ani rahimahullah. Apa kata Imam As-San'ani? Al-aslur rabi, pokok yang keempat. Annal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik. Alladhi ba'athallahu rusula ilaihim, yang mana Allah mengutus para rasul kepada mereka. Mukirruna, mereka meyakini. Annallaha khaliqahum. Annallaha khaliquhum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Jadi orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik yang Allah mengutus para nabi kepada mereka, mereka mukir, mereka membenarkan Mereka meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka. Oleh karenanya Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau kalian tanya kepada orang-orang musyrikun, siapa yang telah menciptakan mereka? Mereka berkata Allah. Ya, mereka berkata Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana orang-orang musyrikun meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kalian tanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Maka mereka, orang-orang musyrikun, akan mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Al-Aziz Al-Alim. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik meyakini tauhid ar-rububiyah. Tapi apakah cukup menjadikan mereka ahlu tauhid? Apakah cukup menjadikan mereka sebagai seorang muslim? Tidak. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran yang paling mendasar. Apa pelanggaran yang paling mendasar? Sorful ibadah li ghairillah. Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan inti dari tauhid adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ya, yaitu mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu razzaq alladhi yukhrijul hayya minal mayyit. Sebagaimana mereka meyakini bahwa Allah adalah sang pemberi rizki dan Allah pula yang menghidupkan dan yang mematikan, itu diyakini oleh orang-orang musyrik. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Wa annahu alladhi yudabbirul amra minas samai ilal ard. Sebagaimana mereka yakin bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Itu orang musyrik yakin Allah adalah yang mengatur segala sesuatu. Wa annahu alladhi yamliku as-sam'a wal absara wal af'idah. Dan mereka yakin bahwa Allah lah pemilik, ya, dialah yang menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Itu semua diyakini oleh orang-orang musyrikun. Hal ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 31. Allah katakan, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard?" Katakan kepada orang musyrik, siapakah yang memberikan untuk kalian rizki dari langit dan dari bumi? Ammay yamliku sam'a wal absar? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr? Dan siapa yang mengurus alam semesta ini? Fasayaqulunallah. Niscaya orang-orang musyrikun akan mengatakan yang melakukannya hanyalah Allah. Mereka meyakini Allah. Allah yang melakukan segala sesuatu. Maka Allah katakan di akhir ayat ini, faqul afala tattakun. Katakan kepada mereka itu, yang meyakini bahwa Allah yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rizki, ya, yang menguasai segala sesuatu. Fakul afala tattakun. Lalu kalau kalian sudah tahu, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian malah menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah? Padahal kalian sudah tahu, ya, kalian sudah paham bahwa Allah lah sang pemilik rububiyah. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang merajai, Allah yang mengatur. Dan itu diyakini bahkan oleh siapa? Oleh orang-orang Arab yang diutus kepada mereka baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 84-89 Allah katakan, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, milik siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Maka orang musyrikun itu akan berkata, itu milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Lalu kenapa kalian tidak ingat? Ya. Ya, kenapa kalian tidak ingat atas pengetahuan itu yang menjadikan kalian mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Lalu katakan kepada mereka, siapakah Rabb yang mengurus alam semesta, yang menguasai alam semesta dan arsh yang besar? Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, yang menguasai langit dan arsy yang besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kul afala tattakun. Maka katakan kepada mereka, lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan dia melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah, lagi-lagi mereka akan berkata Allah yang melakukan itu. Faqul qul fa anna tusharun. Maka katakan kepada mereka yang meyakini tauhid rububiyah, fa anna tusharun, kok bisa kalian tertipu? Kalau kalian sudah punya pengetahuan bahwa Allah yang mengatur, yang mencipta, yang merajai, yang menguasai, lalu kenapa kalian masih menyekutukan Allah dengan pohon-pohon yang dikeramatkan, dengan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, benda-benda yang diyakini kekuatan, ya, senjata-senjata dan lain sebagainya? Kenapa kalian tusharun? Kalau kalian sudah tahu bahwa segala sesuatunya adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kalian masih tertipu? Tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah ibadah. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau berkata, wahadha fir'aun. Coba kita lihat fir'aun. Ma'aguluwihi fi kufrihi. Fir'aun itu memiliki kekafiran yang parah, yang ekstrim. Ya, kekafirannya apa? Ekstrim, gulu. Wada'wahu akbaha da'wa. Dan dia telah mengaku-ngaku sesuatu yang paling buruk, yaitu dia mengaku sebagai Rabb, ana rabbukumul a'la. Ya. Wa nutqihi bil kalimati syan'a. Dan dia mengatakan kalimat yang paling buruk, yang paling jelek. Ya, dia misalnya dikatakan di sini mengingkari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa da'war rububiyah wal uluhiyah li nafsihi. Bahkan Fir'aun berani mengklaim rububiyah dan uluhiyah. Yaqulullahu fi haqqihi. Allah berfirman terkait dengan Fir'aun. Hakian an Musa alaihi salam. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Qala, laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Apa kata Nabi Musa kepada Fir'aun? Laqad 'alimta. Sebenarnya engkau wahai Fir'aun sudah tahu. Tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali rabbus samawati wal ard, kecuali Allah. Dia sudah tahu, ada keyakinan di hatinya. Artinya sekafir-kafirnya Fir'aun, melampaui batasnya Fir'aun, sebenarnya dia masih mengakui tauhid rububiyah. Tapi karena kesombongan, ya, kesombongan menghalangi dia untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Begitupun misalnya iblis berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Iblis, makhluk yang membangkang, dia berkata, inni akhafullaha rabbul alamin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, dialah Rabb semesta alam. Iblis, ya. Iblis, ya. Di ayat yang lain dia berkata, Rabbi bima agwaitani. Rabbi, dia memanggil Allah Rabbi. Bima agwaitani. Karena engkau telah menyesatkan atau menakdirkan aku sesat. Ya, bima agwaitani. Di ayat yang lain dia berkata, Rabbi faangzirni. Rabku, dia memanggil Allah, iblis memanggil Allah, faangzirni. Yaitu berikan aku umur yang panjang, tunda kematianku. Wa kullu musyrikin mukirrun bi annallaha khaliquhu wa khaliqus samawati wal ard. Maka kesimpulannya, semua orang-orang musyrik, mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka dan pencipta langit dan bumi. Rabbuhunna wa rabbu ma fihima wa raziquhum. Allah adalah Rabb langit, Rabb bumi, dan dia adalah Rabb bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Walihada ihtajja alaihimur rusul biqaulihim. Afamay yakhluku kaman la yakhluk. Oleh karenanya para rasul berusaha menjelaskan kepada mereka, kalau kalian wahai orang-orang musyrikun sudah tahu Allah itu pencipta, maka afamay yakhluk kaman la yakhluk. Apakah yang mencipta sama dengan yang tidak mencipta? Artinya kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau kalian tahu Allah adalah sang pencipta, ya, dan yang selain Allah tidak mencipta, lalu kenapa kalian palingkan ibadah kalian kepada selain Allah? Afama yakhluq kaman la yakhluq? Apakah yang mencipta itu sama dengan yang tidak mencipta? Ini bantahan para nabi kepada umat mereka yang mengakui adanya tauhid rububiyah tetapi tidak mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid ibadah atau di dalam tauhid uluhiyah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa tauhidul rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah memiliki konsekuensi tauhid uluhiyah. Maksudnya, iya, kalau memang kita mengakui Allah itu memiliki tauhid rububiyah, konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita yakin Allah pencipta, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, mengatur alam semesta, memberikan rizki, menurunkan hujan. Allah yang menguasai segala sesuatu. Konsekuensi dari keyakinan itu adalah kita mengesakan Allah di dalam masalah ibadah. Itu yang beliau akan sampaikan. Faman aqarra bi anna Allah ta'ala khaliquhu minal adam. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah yang menciptakannya dari tidak ada, yang merajai, yang memberikan rizki dengan berbagai macam kenikmatan, allati la yastati'ul abdu ihsa'uha, yang mana seorang hamba tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan tersebut, wallati hiya mustamirratun fi jami'il awqati wal ahwal, dan kenikmatan itu terus menerus datang di setiap waktu dan kondisi, munzu an yulad ila an yamut, semenjak dilahirkan sampai meninggal, bal wa fi ma qabla dzalik, bahkan sebelum dilahirkan kita sudah diberikan rizki oleh Allah, wa annahu ta'ala al musarrifu li jami'i umuri al mudabbiru laha, dan apabila kita sudah yakin bahwa Allah lah yang mengurus, yang berbuat ya atas segala perkara, dan Allah yang mengatur, yalzamuhu an yashkurullaha ta'ala ala zalik, maka seharusnya manusia bisa bersyukur kalau dia sudah punya pengetahuan seperti itu, bahwa segala sesuatunya dilakukan oleh Allah, maka seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Ayyashkurullaha ta'ala ala dhalik, seharusnya dia bersyukur kepada Allah, bi an ya'budahu subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk dia beribadah kepada Allah. Nah, ini konsekuensi. Jadi kalau kita yakin tauhid rububiyah, maka konsekuensinya kita harus memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yuti'a awamirahu, dan seharusnya kalau kita tahu tauhid rububiyah, kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah dan kita mentaati segala perintah Allah. Wa yajtanibu nawahih, dan kita menjauhi segala larangannya. Wa yuharrimu alaihi, ya, dan diharamkan atasnya ayyusyrika ma'ahu fi ibadatihi, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah, ahadan min khalqihi, dengan seorang dari makhluknya. Hal ini ma'asyiral muslimin, bahwa tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Kalau kita punya keyakinan Allah itu ada, Allah itu sang pencipta, Allah itu sang maha mengatur, Allah itu sang maha memberikan rizki dan kenikmatan, Allah itu sang maha kuasa, ya, dan yang menguasai, dia berkonsekuensi keyakinan ini tidak ada artinya sebelum kita bisa mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat Al-Baqarah 21-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Tauhidkanlah dia. Kenapa? Karena dialah khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladina min qablikum, menciptakan orang tua kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul ardo firasha, dialah yang telah menciptakan bumi sebagai sesuatu yang membentang. Artinya bukan hanya Allah menciptakan kita, bahkan dia pun menciptakan bumi untuk kita tinggal. Wassama'a bina'a, dan Allah membangun langit sebagai atap perlindungan untuk kita. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, yang dengannya Allah mengeluarkan thamarat, buah-buahan, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada,

bakso, ikan, roti, dan makanan segar lainnya. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material berkualitas, sangat kokoh dan awet, serta aman untuk makanan. Bekerja dengan sistem semi-otomatis, menggunakan double ceiling bar, dengan vakum pump kapasiti 20 meter kubik per jam. Tekanan dapat diatur sesuai kebutuhan. Konsumsi listrik yang lebih hemat, sangat cocok untuk penggunaan home industry, sangat praktis dan mudah digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin waffle maker tipe MKS SNK C6 Maxindo membuat waffle dengan bentuk yang menarik dan kreasi unik untuk lebih mudah dan berkualitas. Cocok untuk usaha jajanan waffle yang populer dan menguntungkan di mana saja. Dengan fitur dan keunggulan, mesin didesain secara simpel dan elegan. Material food grade yang aman dan juga awet. Material pemanggang yang anti lengket dengan 8 buah cetakan berbentuk sempurna. Dilengkapi dengan fitur pengaturan suhu dan juga timer, sehingga waktu memasak jadi lebih efisien dan hemat listrik. Hasil lebih cepat matang dan bentuk yang lebih sempurna. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau ambil peluang jajanan modern waffle aneka kreasi yang menguntungkan? Mesin waffle Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan penjelasan Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala terkait dengan masalah akidah tauhid ar-rububiyah. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk, Ibu Tati ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Tati. Iya, kemarin sebenarnya meneruskan yang kemarin ada Ustaznya kan kemarin yang pertanyaan keduanya belum terjawab karena lupa apa pertanyaannya kemarin. Yeah. Jadi saya cuma untuk mengulanginya. Pertanyaan keduanya adalah apakah karena ada juga kaitannya kan karena perempuan ingin sholat di rumahnya kan sendiri gitu karena suami kan ke masjid. Yeah. Apakah boleh untuk sholat yang bacaannya jahar seperti katakan maghrib, isya dan subuh juga mungkin sholat tahajud gitu? Apakah boleh bagi perempuan juga untuk membacanya dalam keadaan dengan dijaharkan seperti itu, Ustaz? Baik. Cuman kalau itu yang satu lagi sedikit yang kemarin sebenarnya pertanyaannya ingin saya tanyakan kemarin kaitan dengan pahala haji umroh itu kita berharap seperti ini, Ustaz. Apakah juga kita ahwat karena kita sholatnya di rumah sebaiknya di rumah? Nah, kita kan juga berharap di samping memang kata Ustaz kemarin keutamaan ahwat, kita juga berharap apakah kita juga memungkinkan mendapat pahala haji dan umroh sempurna seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kaitan dengan sholat-sholat yang jahar seperti maghrib, isya, subuh ya. Apakah wanita jika melaksanakannya di rumah, apakah mereka menjaharkan juga atau tidak? Allah alam bisawab dijelaskan oleh para ulama, salat itu ada dua. Ada yang sir, ada yang jahar. Sir itu ya tetap membaca, tapi dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Zuhur dan asar ya. Dan ada sholat yang jahr, yaitu yang dikeraskan. Lalu bagaimana bagi wanita yang sholat di rumah? Apakah ketika dia sholat sendiri, ya sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh dia menjaharkan? Iya, dijaharkan. Tetapi sebatas didengar olehnya. Artinya ya, membacanya jahar, tapi sekedar didengar oleh telinga. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jahar, tapi sekedar terdengar oleh telinga kita. Bukan jahar dalam pengertian suaranya tinggi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya. Suaranya tinggi, terdengar keluar atau terdengar oleh tetangga, itu tentunya tidak boleh. Tapi kalau jahar dalam pengertian sekedar terdengar oleh telinga kita, ya suara yang kita ucapkan, maka itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Apakah wanita mungkin mendapatkan pahala haji dan umrah? Mungkin. Caranya bagaimana? Ya dengan mereka mendatangi masjid. Oleh karenanya kemarin kita sampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah berkata, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Wahai kalian para suami, para wali, janganlah kalian melarang istri kalian, putri kalian untuk mendatangi masjid. Walaupun dijelaskan oleh para ulama, kalimat janganlah melarang, ini menunjukkan bahwa seorang istri hukum asalnya harus meminta izin. Oleh karenanya Nabi berkata, wahai para suami, la tamna', janganlah kalian melarang. Berarti kalau larang atau tidak melarang, itu berarti ada izin. Oleh karenanya seorang wanita ketika dia diizinkan oleh suaminya untuk sholat di masjid, ya, maka tidak masalah dia sholat di masjid. Bahkan suami tidak punya hak untuk melarang istri ke masjid ketika dia tidak memiliki alasan yang syar'i. Ya, kecuali kalau suami memiliki alasan yang syar'i. Bahwa dia tahu misalnya sifat istrinya, ya, atau pakaian yang digunakannya, atau fitnah yang barangkali muncul, itu tidak masalah dia larang. Tapi kalau istrinya adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, maka tidak ada alasan untuk suami melarang istrinya ke masjid. La tamna'u, kata Allah. Ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang para wanita untuk mendatangi masjid. Walaupun rumah mereka adalah lebih utama bagi mereka dibandingkan masjid. Lebih utama. Artinya pahala seorang wanita yang mengerjakan ibadah sholat di rumah adalah lebih besar daripada pahala ketika dia datang ke masjid. Ya, wa buyutuhunna khairun lahun. Dan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dibalik, ya, salatnya mereka berjamaah di masjid afdalu bi 27 darajah. Adalah lebih utama dengan 27 pahala. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Bagi laki-laki, salat berjamaah itu 27 kali lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Tapi bagi perempuan dibalik. Ya. Bahkan ketika pun perempuan harus datang ke masjid, dia pengen ke masjid, itu dibuat bagaimana caranya agar perempuan tertutup. Oleh karenanya ada hadis yang mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan. Dan yang paling buruk, yang paling belakang. Kalau wanita dibalik, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Dan seburuk-buruk saf wanita yang paling depan, yang paling dekat dengan laki-laki. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya wanita, kullama astar lahun, semakin tertutup bagi mereka, semakin mereka tersembunyi, maka itu akan semakin utama. Oleh karenanya secara khusus Allah perintahkan mereka ibadah di rumah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahzab. Waqarna fi buyutikunna. maka tetaplah kalian berada di dalam rumah-rumah kalian. Ya. Tapi kalaupun ingin ke masjid, tidak masalah. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di kampung saya ada imam masjid yang suka bikin jimat, pasang susuk, tapi tidak mau diganti jadi imamnya. Karena dia beranggapan masjid warisan dari orang tuanya. Sikap saya sebagai mukmin harus seperti apa? Ya sudah, kalau memang sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, artinya kita sudah mengingatkan masyarakat dan melarang orang itu untuk jadi imam, dia tidak mau, ya tinggalkan masjid itu. Jangan sholat di situ. Praktek perdukunan, apalagi sihir, susuk, jimat, dan lain sebagainya adalah kesyirikan. Dan para ulama mengatakan tidak boleh kita sholat di belakang orang yang melakukan kesyirikan, melakukan ilmu sihir, melakukan perdukunan, dan lain sebagainya. Ya, kita maksimalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah merasa menyampaikan, ya sudah, cari masjid yang lain. Ya, jangan sampai kita sholat di belakang orang yang syirik, apalagi syiriknya syirik akbar. Ya, sihir itu termasuk syirik akbar. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Ustaz, kayu nilam itu mohon maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Oh, ini alhamdulillah Ustaz, kayu nilam. Iya, silahkan pertanyaannya Ibu. Ya, saya mau tanya Ustaz. Iya. Kailula itu apa Ibu? Baik mohon... Kailula, Kaimuna. Kailula. Kailula. Kailula. Baik. Itu sebelum itu Ustaz. Iya. Mohon penjelasan. Baik. Barakallahu. Allah ibarik fik. Allah alam bisawab ya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita qailulah. Dan beliau menjelaskan bahwasanya qailulah itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh syaitan. Oleh karenanya Nabi memerintahkan kita qailulah. Karena sesungguhnya syaitan tidak qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sebelum zuhur. Ya, jadi sekitar pukul 11 atau pukul setengah 12 menjelang zuhur itu dianjurkan oleh Nabi kita tidur. Tidur namanya tidur qailulah. Apa fungsi dari qailulah? Dijelaskan oleh para ulama, dia bisa membantu kita untuk bangun di malam hari. Jadi untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, itu sangat terbantu ketika seseorang tidur qailulah. Ya, qala yaqilu qailulatan, artinya tidur sebelum zuhur. Ya, sebelum waktu zuhur, berarti ya sekitar pukul 11 lewat atau setengah 12 tidur, ya. Dan bukan setelah zuhur ya. Kalau dari sisi apa namanya, kalau kita baca penjelasan para ulama, qailulah itu menurut pendapat yang paling kuat dilakukan sebelum zuhur. Ya, bukan setelah setelah zuhur. Itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat dan itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau memerintahkannya sebagai bentuk menyelisihi syaitan. Adapun hikmahnya kata para ulama, itu bisa membantu kita agar bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Maluku. Kalau kita punya anak angkat, misal namanya Nisa, bolehkah kita panggil ibu angkatnya Ummu Nisa? Dan umur berapa tahunkah usia anak angkat itu baru diberitahu mereka kalau itu bukan anak kandung kita? Syukran. Wallahu alam bisawab ya, penyebutan kata kunyah, ummu, itu tidak harus dikarenakan memiliki anak secara langsung. Sebagaimana ummul mukminin Ummu Abdillah Aisyah. Aisyah dipanggil Ummu Abdillah. Tetapi beliau radhiyallahu taala anha tidak memiliki keturunan. Ya, tidak memiliki keturunan. tetapi beliau dipanggil dengan Ummu Abdillah. Ya Ummu Abdillah. Ibunya si Abdullah, tapi beliau tidak memiliki anak. Oleh karenanya, kalau seseorang ingin menamakan dirinya dengan apa namanya, dengan nama tertentu, padahal dia tidak memiliki anak dengan nama tersebut, Allah alam bisawab tidak masalah. Ya, tidak masalah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu anak angkat? Ya, kalau itu adalah anak angkat. Yang tidak boleh adalah menisbatkan anak itu kepada diri kita. Berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, Allah katakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu dengan ud'uhum, panggillah mereka li'abaihim, dengan menisbatkannya kepada ayah mereka. Ya, artinya tidak boleh kita katakan anak itu bin kita, bin ayah angkatnya, tidak boleh. Ya. Adapun ketika ibu angkatnya biasa dipanggil oleh masyarakat apa namanya dengan sebutan misalnya Ummu Nisa, ibunya Sinisa, ya, karena apa namanya istilahnya majazan, sebagai bentuk majas, karena dia yang mengurus, dia yang membesarkan, dia yang mendidik, dia yang menafkahi, maka orang-orang mengenal Nisa ini sebagai anaknya, maka dia dipanggil Ummu Nisa misalnya. Maka Allah alam bisawab tidak masalah. Yang pasti jangan binnya. Jangan sampai binnya dibinkan kepada selain daripada orang tuanya. Lalu kapan kita mulai memperkenalkan dia? Ya tentunya ketika dia sudah siap. Ketika dia mulai balik misalnya ya, dia sudah siap untuk apa namanya mendengar berita seperti ini, maka ya dijelaskan. Ya mungkin usia SMA, ya, atau usia SMP, ketika sudah baliklah, sudah mulai dewasa, sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, itu sudah mulai kita beritahu ya secara baik, ya, dan itu sebagai hak dia mengetahui nasabnya, ya, hak dia mengetahui siapa ayahnya, hak dia mengetahui siapa ibunya. Sebagian orang tidak mau menyampaikannya karena takut kehilangan. Takut kehilangan anak tersebut. Atau takut si anak tersebut berkurang rasa sayangnya. Sebenarnya tidak. Pada kenyataannya, kalau seorang anak diurus sejak bayi, ya, kalaupun ketika dewasa dia mengenal orang tua aslinya, kalau dia mendapatkan rasa sayang, perhatian dari orang tua angkatnya, biasanya tetap dia menyayangi, menghormati, ya, mentaati orang tua angkatnya. Ya, Allah alam bisawab. Kita masih mengundang para pemirsa Niaga TV yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu? Dari Ibu Juleha di Tebu. Di mana Ibu? Dari Ibu Juleha di Tebu. Baik, silakan Ibu Juleha. Ini saya mau tanya, mereka saya tidur setelah subuh, sebelumnya kan saya udah subuh, setelah subuh, setelah itu saya baca zikir pagi petang, terus setelah itu saya kan baca Al-Quran, baca Al-Quran biasanya kan sampai jam 7 gitu, itu kan saya kan di rumah nggak ada kegiatan, gitu, saya dan istri ya. Iya. Ya pernah gitu. Mulai kan saya tidur di setelah capek, usah tadi kan gak capek gitu. Jadi istirahat tertidur gitu. Mulai gitu. Suara Ibu double. Ada suara dari TV, ada suara dari telepon. Yang dari TV dikecilkan dulu Ibu, maaf. So volumenya dikecilkan. Iya. Halo. Iya, Ibu sholat subuh, Ibu zikir. Lalu saya sholat subuh, zikir, baca Al-Qur'an. Iya. Baca Al-Qur'an sampai jam 7 gitu. Iya, baik. Jadi saya capek akhirnya istirahat tidur gitu kan. Baik. karena di rumah ada kegiatan, udah besar untuk kerjaan, bisa tidur. Pertanyaannya? Pertanyaan ibu? Boleh kan? Oh, boleh atau tidak? Ya. Baik. Barakallah ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi ibu Juleha. Iya. Baik. Allah alam bisawab ya. Setiap muslim haruslah bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya, dan dia harus memberikan hak. Ada hak mata, ada hak badan, ya, ada hak Allah, ada hak suami, ada hak anak-anak, itu harus diberikan. Ya. Segala sesuatu ada haknya. Oleh karenanya dalam Islam ketika kita ngantuk, maka hendaknya kita tidur, jangan melanjutkan sholat. Jadi kalau ibu lagi sholat malam misalnya kan, tiba-tiba ngantuk, itu tidur dulu, sampai hilang rasa ngantuk baru sholat lagi. Karena mungkin kita berniat ingin memuji Allah, malah kita mencela. Karena tadi kondisi ngantuk, kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Ya, kita mungkin membaca fawailul lil musallin. Sampai situ berhenti. Ya. Celakalah orang yang sholat. Padahal kan alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang malas-malasan. Tapi karena kita ngantuk, tidak selesai bacaannya. Oleh karenanya dalam agama kita, semuanya itu diatur. Saatan-saatan. Sesaat-sesaat. Sesaat kita gunakan untuk sholat. Sesaat kita gunakan untuk membaca Quran. Sesaat kita gunakan untuk berzikir, kita bagi-bagi. Dan ketika datang rasa ngantuk, ya kita tidur, tidak masalah. Tidur adalah sesuatu yang mubah. Ya kita tidur selama tidak berlebih-lebihan, itu tidak masalah. Kita tidur sekedar menghilangkan rasa ngantuk, setelah itu kita melanjutkan aktivitas kita, ya itu satu hal yang sangat manusiawi, dan Islam tidak melarang ya hal-hal yang sifatnya mubah dan bermanfaat bagi tubuh manusia, selama tidak berlebih-lebihan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, dari hamba Allah di Kerinci, Jambi. Biasanya ana salat maghrib di masjid sambil menunggu waktu isya, kami mengaji baca Al-Quran pakai penyambung suara. Yang ana tanyakan, apakah boleh ana pakai penyambung suara? Mohon solusinya. Penyambung suara itu maksudnya pengeras suara. Ya. Wallah alam bisawab, ya, menurut saya tidak perlu menggunakan pengeras suara. Itu akan lebih menjaga keikhlasan kita ketika membaca Al-Quran. Jadi hati kita lebih terjaga, ya, lebih ikhlas kita membacanya. Lalu begitupun bisa lebih menjaga hak-hak orang-orang yang ada di sekitar masjid. Atau orang-orang yang datang masbuk terlambat. Kadang kita datang ke satu masjid dalam kondisi sudah terlambat sholat maghrib. Tetapi karena sang imam berzikir dengan penyambung suara atau pengeras suara, sehingga kadang orang-orang yang datang sholat berjamaah atau membuat jamaah yang baru tidak khusyuk. Dikarenakan suara yang sangat keras. Ya. Oleh karenanya menurut saya lebih baik kita membacanya, kalaupun kita ingin membacanya dengan istilahnya tahsin, memperbaiki bacaan, itu tidak perlu pakai mic. Tapi cukup ada seorang ustadz di tengah yang dia menyimak bacaan kita, ya kalau ada kesalahan dia perbaiki, dia benarkan bacaan tersebut ya. Dan ini lebih bisa menjaga hati kita dan lebih lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Artinya mereka tidak mengeraskan suara mereka ketika membaca Al-Quran sampai terdengar oleh orang banyak, tidak. Tetapi sekedar terdengar oleh diri mereka sendiri, ya, atau ketika memang membaca di hadapan seorang guru, ya sekedar terdengar oleh guru tersebut untuk selanjutnya bacaannya diperbaiki. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika posisi masjid berada pas di depan rumah, apakah tetap lebih utama sholat di rumah bagi wanita? Iya. Iya. Jadi Nabi tidak pernah memberikan pengecualian. Nabi tidak pernah memberikan pengecualian. Bahkan rumah istri Nabi itu nempel di Masjid Nabawi. Aisyah itu bisa dari jendela menengok ke dalam masjid. Dan Nabi tidak pernah berkata, kecuali kalian, wahai istri-istriku, rumah kalian itu nempel Masjid Nabawi, datang ke masjid. Tidak. Nabi tidak pernah memberikan pengecualian. Nabi bersabda, wabuyutuhunna khairun lahun. Dan rumah mereka lebih utama bagi mereka. Dan ketika Allah memerintahkan untuk tinggal di rumah, itu tidak dibedakan apakah rumahnya dekat masjid atau rumahnya jauh. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di dalam rumah kalian, baik rumah kalian dekat masjid atau jauh dari masjid. Baik, Allah alam bisawab. Mohon maaf ya, pertanyaan tidak bisa terjawab semua karena keterbatasan waktu, sudah lewat beberapa menit. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.